الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Faikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid yang disusun oleh Asy-Syeikh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan ibn Abdillahi Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita akan memasuki bab yang keempat, yaitu babul khauf minasyirk, bab takut kepada kesyirikan. Maksud bab ini adalah penjelasan tentang kewajiban kita merasa takut dan mewaspadai dosa kesyirikan, karena dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling Allah murkai. Maka dari itu wajib bagi kita untuk takut, wajib bagi kita untuk khawatir terjerumus di dalam dosa kesyirikan, melebihi kekhawatiran kita terjerumus di dalam dosa apapun. Semua perbuatan dosa tentunya berbahaya, berbahaya di dunia maupun di akhirat kelak. Tetapi kita harus paham yang paling berbahaya, yang paling besar bahaya dan mudaratnya adalah dosa kesyirikan. Bahkan melebihi bahaya yang akan menimpa fisik kita berupa berbagai macam penyakit dan malapetaka serta musibah yang menimpa fisik kita, itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa kesyirikan, dibandingkan dengan besarnya bahaya dosa kesyirikan. Oleh karena itu, tauhid kita harus kita lindungi. Jangan sampai tercampur dengan kesyirikan, terkotori dengan kesyirikan, dan ternodai dengan kekafiran. Harus kita lindungi dengan semua potensi yang kita miliki, bahkan dengan darah dan nyawa sekalipun. Rasulullah SAW sampai berpesan kepada kita, la tusyrik billah wa in kutta wa hurrikta. Janganlah kamu mempersekutukan Allah meskipun kamu dibunuh dengan cara yang paling menyakitkan, dengan cara yang paling sadis sekalipun, yaitu dengan dipenggal-penggal, dipotong sedikit demi sedikit baru mati. Bukan mati dulu baru dipotong, dipotong dulu sedikit demi sedikit baru mati, atau dibakar sampai hangus baru mati. Maka jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah meskipun mendapatkan siksaan yang paling pedih di kehidupan dunia ini. Kenapa jemaah sekalian? Karena siksaan di dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan di akhirat. Kalau kita mempersekutukan Allah, mungkin kita selamat dari siksaan di dunia, tetapi sudah menanti na'udzubillah siksaan yang amat pedih di akhirat kelak. Sebagaimana kita pernah mendengarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam As-Sahih, beliau menceritakan, yu'ta bi an'ami ahli dunia min ahli nari yaumal qiyamah. Akan didatangkan pada hari kiamat orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Tapi dia ketika di dunia adalah orang yang paling nikmat hidupnya, paling enak, paling nyaman, paling senang ketika di dunia dengan berbagai macam kemewahan dunia yang dia miliki. Tapi sayang dia termasuk penghuni neraka. Fayusbagu finnari subghatan. Lalu di depan seluruh makhluk Allah perlihatkan orang itu dimasukkan ke neraka sekejap, kemudian dikeluarkan kembali. Kenapa dikeluarkan? Untuk ditanya, ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat, wa hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, Pernahkah engkau merasakan enaknya hidup? Pernahkah engkau menikmati hidupmu? Apa jawabnya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabb, tidak demi Allah wahai Rabbku. Dia katakan tidak, bahkan dia bersumpah, enggak pernah saya merasa nikmat hidup. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Kenapa dia katakan tidak? Karena sekejap berada di neraka membuat dia lupa dengan semua nikmat dunia. Baru sekejap di neraka, lupa dia dengan semua nikmat dunia. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia, tetapi dia sabar, dia terus beribadah kepada Allah sampai dia berpisah dengan dunia ini, maka dia termasuk penghuni surga. Kemudian dia dimasukkan ke surga sekejap untuk diperhatikan, untuk diperlihatkan kepada seluruh makhluk, lalu dikeluarkan kembali untuk sekedar ditanyakan, wahai anak Adam, pernah enggak merasakan penderitaan dan kesusahan hidup ketika di dunia? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama, tidak demi Allah wahai Rabbku. Artinya apa jemaah sekalian? Dia juga sudah lupa. Sekejap berada di surga sanggup membuat dia lupa dengan semua penderitaan hidupnya ketika di dunia, padahal dia orang yang paling menderita ketika di dunia. Jadi jemaah sekalian, kenikmatan dunia dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat tidak ada apa-apanya. Demikian pula segala penderitaan kita di dunia dibandingkan dengan azab neraka tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kita harus melindungi tauhid kita dengan segenap yang kita miliki, walaupun harus mengorbankan darah dan nyawa sekalipun. Kenapa? Karena kesyirikan sangat berbahaya. Kita tidak sanggup menanggung azab Allah Azza wa Jalla di akhirat kelak. Oleh karena itu perlu kita pahami seberapa jauh bahayanya dosa syirik ini. Maka penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa mempersekutukannya, dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nisa disebutkan dalam dua ayat, 48 dan 116. Kemudian dalil yang berikutnya, di sini Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan sekalian dua dalil ini, lalu beliau akan menyebutkan pelajaran sekaligus yang terkandung di dalam dua ayat ini. Dalil yang berikutnya, waqala al-Khalil alaihi salam, berkata Nabi Ibrahim alaihi salam, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, beliau berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala atau patung-patung. Surat Ibrahim ayat ke-35. Inilah jemaah sekalian dua dalil yang pertama di dalam bab ini. Kita lihat pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari dua ayat ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Pelajaran yang pertama, annasyirka a'zamu dzunub li'anna Allah taala akhbara annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu. Bahwasanya kesyirikan adalah dosa terbesar, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bertobat dari dosa syirik itu. Inilah jemaah sekalian pelajaran pertama dan pelajaran terbesar yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayat yang pertama, Surat An-Nisa ayat ke-48 dan 116, Allah mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya bagi siapa? Bagi orang yang mempersekutukan Allah dan tidak taubat sampai dia mati. Maka ayat ini menunjukkan dosa syirik adalah dosa terbesar. Dosa syirik adalah dosa terbesar. Karena ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang musyrik, sehingga Allah enggak mau mengampuninya kalau dia tidak bertobat sampai mati. Adapun yang melakukan dosa selain daripada kesyirikan, masih ada harapan mendapatkan ampunan walau dia enggak tobat. Tetapi orang yang melakukan syirik dan tidak tobat sampai mati, Allah tidak akan mengampuninya. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya kemurkaan Allah terhadap orang yang melakukan dosa syirik. Oleh karena itu, tercabang dari sini pelajaran yang lain, yaitu kita juga wajib membenci orang-orang musyrik. Kenapa? Karena Allah membenci mereka. Allah membenci dosa syirik dan orang yang melakukannya, kita pun demikian. Harus kita membenci orang yang melakukan dosa kesyirikan dan perbuatan dosa yang dia kerjakan tersebut. Inilah yang disebut benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita harus mencintai amalan-amalan keimanan dan amal soleh, serta mencintai orang-orang yang mengamalkannya. Inilah yang disebut cinta dan benci karena Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Jadi orang yang pingin imannya baik, imannya sempurna, maka dia harus mencintai dan membenci karena Allah, memberi dan menahan karena Allah. Apa maksudnya cinta dan benci karena Allah? Apa yang Allah cintai, kita cintai. Apa yang Allah benci, kita benci. Maka Allah mencintai keimanan dan orang-orang yang beriman, kita pun mencintai keimanan dan orang-orang yang beriman. Dan kadar kita mencintai orang beriman adalah sesuai dengan ketakwaan mereka. Makin bertakwa seseorang, kita pun makin cinta kepadanya. Maka dari itu, ada orang beriman yang kita cintai secara sempurna, yaitu para nabi dan rasul dan para pengikut mereka dengan baik sampai hari kiamat. Dan ada orang yang beriman yang kita cintai di satu sisi, tapi kita benci juga di sisi yang lain, yaitu dia masih muslim, masih mukmin, tapi dia suka melakukan dosa atau mengada-ada dalam agama yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekafiran. Dan ada orang yang harus kita benci secara sempurna, yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Karena Allah membenci mereka, kita pun harus membenci dan memusuhi mereka. Ini yang dimaksud cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Demikian pula jemaah sekalian, tercabang dari sini pelajaran yang lain, yaitu kewajiban mengenal kesyirikan. Apabila kita sudah paham bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling Allah benci, pelakunya adalah orang yang paling Allah murkai, maka kalau begitu wajib bagi kita mengenal kesyirikan. Karena kalau kita enggak kenal kesyirikan, kita akan terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi kita harus tahu selalu dua sisi, kebaikan dan kejelekan, tauhid dan syirik. Dua sisi harus tahu. Jangan hanya tahu kebaikan, harus juga tahu kejelekan. Kebaikan untuk diamalkan, kejelekan kita tahu bukan untuk diamalkan, tetapi untuk diwaspadai. Karena orang kalau tidak mengenal kejelekan, yang akan terjadi padanya dua kemungkinan. Pertama, ketika kejelekan itu dilakukan di depannya, dua kemungkinan terjadi padanya. Pertama, dia ikut melakukan. Yang kedua, minimalnya kemungkaran yang dia lakukan adalah dia tidak mengingkari. Dia tidak mengingkari. Jadi dua kemungkinan itu. Kalau dia enggak lakukan, maka dia tidak ingkari. Padahal sikap dalam sikap terhadap kemungkaran itu hanya ada tiga pilihan. Pertama, rubah dengan tangan. Kalau enggak mampu, rubah dengan lisan. Kalau enggak mampu lagi, rubah dengan hati. Apa maksudnya rubah dengan hati? Maksudnya benci dalam hati. Itu kata Nabi SAW sudah selemah-lemahnya iman. Jadi ini bahaya orang yang tidak mengenal kejelekan, apalagi kejelekan terbesar, yaitu dosa syirik. Sahabat yang mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Satungkadu ural Islam urwatan urwatan, idza nasya'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah." Akan terlepas ikatan Islam ini seutas demi seutas apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal jahiliyah. Jadi di samping kita mengetahui kebaikan, kita pun harus mengetahui kejelekan. Sebagaimana juga dikatakan sahabat yang mulia, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anasyarr makhafata an aqa'a fihi." Dulu kebanyakan orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Kenapa? Karena aku takut terjerumus di dalam kejelekan tersebut. Dan berapa banyak jemaah sekalian, orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan karena ketidaktahuan. Ketika Bani Israel berkata kepada Musa, "Ija'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buatkan untuk kami patung sesembahan sebagaimana mereka miliki. Jadi mereka lewat di satu tempat di mana orang-orang musyrik itu sedang beribadah kepada berhala. Tiba-tiba mereka juga minta kepada Musa, "Buatkan berhala untuk mereka." Apa jawab Nabi Musa jemaah sekalian? Qala innakum qaumun tajhalun. Beliau berkata, "Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang bodoh." Itulah yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kesyirikan, karena ketidaktahuan, karena kebodohan. Kebodohan apa yang dimaksud? Apakah enggak tahu matematika, enggak tahu fisika, enggak tahu IPA kimia? Bukan. Tetapi dia tidak tahu ilmu tauhid, ilmu yang paling tinggi, dan tidak mengenal kesyirikan. Kebodohan inilah kebodohan yang terbesar, yang paling berbahaya, yang akan menjerumuskan manusia di dalam kesyirikan dan kekufuran. Baik. Pelajaran yang kedua dari ayat yang pertama, kata Syekh, "Anna ma'ada syirk minadzunubi idza lam yatub minhu dakhilun tahtal masyiah." Bahwasannya dosa selain kesyirikan, apabila seseorang tidak bertobat darinya, maka dia masuk di bawah kehendak Allah. Dia termasuk orang yang nasibnya berada di bawah kehendak Allah. Insya'allahu ghafarahu bila taubatin. Kalau Allah menghendaki untuk mengampuninya, Allah ampuni walaupun dia enggak taubat. Wa insya'a adzaba bihi. Kalau Allah menghendaki, maka Allah akan mengazabnya. Jadi inilah jemaah sekalian, nasib orang yang melakukan dosa selain syirik. Perlu kita perhatikan dulu apa makna kata selain syirik. Dan itu mungkin di dalam terjemahan Al-Quran yang sering kita baca, terjemahan Depak, di terjemahan ayat ini, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكْ لِمَا يَشَىٰ. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Kalau tadi saya terjemahkan, Allah akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik. Kenapa? Karena itu yang dimaksud. Sebab ada juga dosa selain syirik yang tidak akan Allah ampuni. Kenapa? Karena dia setingkat dengan syirik. Yaitu dosa apa? Kekafiran. Karena tidak semua kekafiran itu syirik. Setiap kesyirikan adalah kekafiran, tapi tidak setiap kekafiran itu kesyirikan. Ya, contohnya jemaah sekalian, orang yang menghina Allah atau mempermainkan ayat-ayat Allah atau menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam kalau tadinya dia muslim. Padahal dia bukan pelaku syirik, dia menyembah Allah. Dia tidak beribadah kepada selain Allah. Tapi kalau dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mempermainkan satu ayat atau satu hadis atau satu ajaran syariat Allah, atau menghina Allah sendiri, maka dia kafir. Ini sama, setara dengan kesyirikan. Ini pun sama, Allah tidak akan ampuni, karena dia setara, sama. Demikian pula kemunafikan. Bahkan kemunafikan lebih dahsyat daripada kesyirikan. Karena Allah mengatakan, innal munafiqina fid dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang paling dalam. Ya. Kemunafikan juga bagian dari kekafiran. Jadi, yang dimaksud selain syirik adalah yang lebih rendah daripada kesyirikan. Sebut dosa apa saja selain kesyirikan dan kekufuran. Mencuri, membunuh, korupsi, berzina, minum khamar, makan riba, semuanya selain kesyirikan dan kekufuran. Maka orang yang melakukannya, bagaimana nasibnya di akhirat? Dia berada di bawah kehendak Allah. Apa artinya? Kalau Allah menghendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah menghendaki diazab, maka diazab. Jadi terserah Allah. Terserah Allah Azza wa Jalla. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan keyakinan Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mengatakan, para pelaku dosa besar pasti masuk neraka dan kekal di neraka. Maka ayat ini membantah mereka. Ayat ini merupakan dalil keyakinan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar, nasibnya di akhirat, kalau dia tidak taubat, selama dosanya bukan kesyirikan dan kekafiran, dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki diampuni, maka diampuni. Kalau Allah kehendaki diazab, maka diazab. Tetapi jamaah sekalian, andaikan dia diazab sekalipun, azabnya tidaklah kekal seperti orang-orang kafir, seperti pelaku dosa kesyirikan dan kekafiran. Allah mengabarkan kepada kita, hanyalah orang-orang musyrik dan orang kafir itu yang kekal azabnya di neraka. Di antaranya dalam surat Al-Maidah ayat ke-72. Ini juga satu ayat yang perlu kita ambil. Di dalamnya terkandung peringatan keras akan bahayanya dosa syirik. Allah berfirman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya. Neraka adalah tempatnya dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Jadi haram masuk surga, selamanya di neraka, tidak ada yang bisa memberi syafaat. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar Allah juga menegaskan, wa ma lidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Iya. Jadi jamaah sekalian, enggak ada harapan sama sekali untuk mendapatkan syafaat. Adapun pelaku dosa besar, pertama masih ada harapan langsung diampuni oleh Allah, yang kedua masih ada harapan dapat syafaat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, salah satu golongan umat beliau yang akan mendapatkan syafaat adalah ahlul kabair, para pelaku dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Jadi subhanallah, ini menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya dosa syirik. Makanya Syekh mengatakan, fa fi hadza dalilun ala khuturati syirik. Di sini menunjukkan kepada kita betapa bahayanya dosa syirik. Dosa lain sebesar apapun masih ada harapan dapat ampunan, sementara dosa syirik tidak mungkin diampuni. Kalaupun dosa lain selain kesyirikan tidak diampuni, maka tidak sampai kekal di neraka. Tapi jemaah sekalian, tentu saja ini bukan bermakna kita menganggap remeh perbuatan dosa selain syirik. Karena kita sedetik di neraka kita enggak sanggup, ya. Apalagi kalau 1000 tahun, na'udzubillah. Dan kita enggak tahu. Kita enggak tahu berapa lama orang yang masuk neraka itu sampai kemudian akhirnya dia akan masuk surga. Ya, setiap orang beriman yang Allah masukkan ke neraka, dia tidak melakukan syirik dan kekufuran, dia suatu saat akan masuk neraka. Tapi kita enggak tahu berapa lama. Ya. Sedetik pun kita enggak akan sanggup bertahan di neraka. Apalagi kalau dalam waktu yang lama, na'udzubillah. Jadi bukan bermakna kita boleh meremehkan dosa selain kesyirikan. Namun kita harus paham, dosa apapun itu selain kesyirikan dan kekufuran, jika dibandingkan dengan dosa syirik dan kekufuran, maka semua menjadi tidak ada apa-apanya. Dosa syirik dan kekufuran lebih besar, lebih harus kita takutkan, lebih harus kita waspadai. Ya, makanya kadang saya mikir, kenapa enggak dibentuk KPK, Komisi Pemberantasan Kesyirikan? Ya, karena dosa syirik lebih besar, dosa syirik jauh lebih besar. Ya, ada orang bikin laskar untuk memberantas kemungkaran, tapi yang dia berantas paling cuma orang minum khamar, orang berjudi, atau orang berzina. Itu harus diberantas memang. Tapi ada yang lebih dahsyat, yang harus diberantas, yaitu kesyirikan dan kekufuran. Bahkan ulama mengingatkan, ini termasuk tipuan setan. Kalau kita begitu takut terjerumus dalam berbagai macam dosa, tapi enggak takut terjerumus dalam dosa syirik, ini adalah tipuan setan. Karena syirik itu jauh lebih besar dosanya. Ya, buktinya adalah ayat ini, orang yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah, tidak ada harapan dia mendapatkan ampunan. Ya. Sedangkan yang tidak mempersekutukan Allah, meskipun dosanya sangat banyak, dia masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah, walaupun dia tidak tobat. Walaupun dia tidak tobat. Maka dari itu jemaah sekalian, di sini juga ada pelajaran penting yang lain. Ayat ini juga merupakan dalil pendapat ahlu sunnah wal jamaah bahwa pelaku dosa besar, sebesar apapun, gak bisa kita vonis kafir. Tidak bisa kita vonis kafir. Kenapa? Karena Allah mengatakan di akhirat kelak dia masih mungkin diampuni. Gak bisa kita vonis kafir. Yang tidak diampuni adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Iya. Dan itu adalah pendapatnya Khawarij, mengkafirkan para pelaku dosa besar. Kalau Mu'tazilah, mereka bikin bid'ah lain. Mereka bilang, dia tidak kafir, tapi tidak juga muslim. Enggak kafir, enggak juga muslim. Dan itu tidak ada dalam syariat. Dalam syariat, tidak ada orang yang punya status enggak kafir, enggak muslim. Enggak Islam, enggak Kristen. Krislam. Enggak ada. Tidak ada status seperti itu. Yang ada hanyalah mukmin kafir. Mukmin kafir, tetapi orang mukmin bertingkat-tingkat. Secara garis besarnya tingkatannya dua. Mukmin kamilul iman dan mukmin naqisul iman. Orang mukmin yang sempurna imannya dan orang mukmin yang lemah imannya. Iya. Jadi enggak ada status yang lain selain mukmin atau kafir. Hanya saja orang mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang baik, ada yang kurang baik. Iya. Adapun golongan Murji'ah, mereka mengatakan dia mau lakukan dosa sebesar apapun enggak berpengaruh bagi imannya. Maka ayat ini juga membantah golongan Murji'ah. Karena Allah memberi ancaman pelaku dosa besar selain kesyirikan dan kekufuran ada kemungkinan mendapatkan azab. Dan bahkan pelaku dosa kesyirikan dan kekafiran dia tidak akan diampuni, pasti diazab. Berarti ini membantah pendapat Murji'ah. Mereka mengatakan dosa apapun tidak memberikan pengaruh pada keimanan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran yang ketiga. Al-khawfu minasyirik. Wajib bagi kita takut terhadap dosa syirik. Inilah inti pembahasannya. Kalau kita sudah tahu betapa besarnya bahaya dosa syirik, wajib bagi kita untuk takut. Wajib bagi kita untuk waspada. Karena kita sudah mengerti, inilah dosa terbesar. Tetapi jemaah sekalian, apa buktinya? Apa buktinya kita takut terjerumus dalam dosa syirik? Apa buktinya kita sudah paham, inilah dosa terbesar yang paling Allah murka? Buktinya adalah, kita lebih semangat belajar tauhid. Lebih semangat di dalam mengamalkannya dan memperjuangkannya, menyebarkannya. Itu buktinya. Dan ini juga bukti kita sayang kepada keluarga kita. Kita takut mereka terjerumus dalam kesyirikan. Kalau saja jemaah sekalian, kita takut, kita khawatir keluarga kita terkena satu penyakit, maka kita pun berusaha memberikan kepada mereka kenyamanan, memberikan kepada mereka makanan-makanan bergizi. Seandainya mereka jatuh sakit, langsung kita usahakan pengobatan yang terbaik. Maka jemaah sekalian, sudah sepatutnya kita lebih takut lagi keluarga kita terjerumus di dalam kesyirikan. Sekarang apa buktinya? Buktinya kita lebih semangat mengajarkan mereka tauhid, mengajak mereka ke majelis-majelis ilmu, terutama yang membahas perkara tauhid dan bahaya kesyirikan. Itu buktinya jemaah sekalian. Iya. Kemudian kata Syekh, pelajaran yang bisa kita petik dari dalil yang kedua tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajib kita takut terjerumus dalam kesyirikan. Fa inna Ibrahim alaihissalam wa huwa imamul hunafa walladhi kassaral asnam biyadihi khafahu ala nafsihi fa kaifa biman dunah. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal beliau adalah pemimpin al-hunafa. Al-hunafa itu orang-orang yang mentauhidkan Allah dan berpaling dari kesyirikan. Dan beliaulah seorang nabi yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya sendiri. Ternyata beliau masih takut dirinya terjerumus dalam kesyirikan. Maka tentu selain beliau harus lebih takut lagi. Kita harus lebih takut lagi. Kalau saja Nabi Ibrahim takut, kok kita enggak takut? Maka berarti kita orang yang tertipu oleh setan. Nabi saja takut, kita sepatutnya lebih takut lagi. Makanya Imam Ibrahim At-Taimi, salah seorang ulama dari generasi tabi'in rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa lagi yang merasa aman dari musibah, bencana, kesyirikan ini? Setelah Nabi Ibrahim saja enggak merasa aman, beliau takut, maka tentunya kita harus lebih takut lagi. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha attakhadhani khalila kama attakhadha Ibrahima khalila." Allah telah menjadikan aku seorang khalil, kekasih yang paling Allah cintai, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Jadi hanya ada dua orang nabi yang sampai pada derajat khalil. Ini tingkatan cinta yang paling tinggi. Tapi ternyata beliau takut terjerumus dalam syirik, maka kita harus lebih takut lagi. Sebagaimana beliau juga takut anak keturunannya terjerumus dalam syirik. Anak yang dididik oleh seorang nabi, ayahnya masih takut dia terjerumus dalam syirik. Apalagi kita yang tidak mendapatkan pendidikan agama yang baik seperti anak-anaknya para nabi dan rasul. Tentu kita harus lebih takut lagi terjerumus di dalam kesyirikan. Dan anak beliau adalah para nabi, Ishak dan Ismail. Ternyata beliau masih takut, sehingga beliau berdoa untuk dirinya dan untuk anaknya. Oleh karena itu, pelajaran yang keempat kata Syekh, masyru'iyatud du'a lidaf'il bala wa annahu la gina lil insani an rabbih. Ayat ini juga menunjukkan anjuran berdoa. Sudah masuk waktu Isya? Ya. Anjuran berdoa untuk menolak bala atau mencegah bala. Dan bahwasanya kita tidak akan pernah lepas dari kebutuhan terhadap Rabb kita. Jadi ini termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari doa Nabi Ibrahim, bahwa kita hendaklah berdoa untuk mencegah bala malapetaka. Dan malapetaka terbesar adalah syirik. Dan bahwasanya jemaah sekalian, di dalam doa Nabi Ibrahim juga terkandung pelajaran untuk selamat dari kesyirikan, kita membutuhkan pertolongan Allah. Jadi di samping kita usaha, kita pun berdoa. Doakan untuk diri kita dan untuk keluarga dan anak keturunan kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya. Wabillahi taufiq. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan sesi kedua pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, dalam pembahasan bab yang keempat tentang kewajiban takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan. karena kesyirikan adalah dosa terbesar, maka kita pun harus lebih takut terjerumus di dalam dosa kesyirikan melebihi dosa apapun, bahkan melebihi semua bahaya yang mengancam manusia di muka bumi ini. Apakah bahaya terhadap agama kita, terhadap akidah kita, akhlak dan ibadah kita, maupun bahaya terhadap fisik kita ataupun harta kita, keluarga kita, maka bahaya kesyirikan adalah yang paling besar. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk memiliki usaha yang besar menjaga tauhid kita dari kotoran-kotoran syirik, agar tidak tercemari dengan kotoran-kotoran syirik dan noda-noda kekafiran. Maka Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, inilah seorang nabi, Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kata Syekh Shalal Fauzan, dialah imamul hunafa, pemimpin orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana yang kita bahas di bab yang ketiga, Allah kabarkan kepada kita sifat Nabi Ibrahim dalam surat An-Nahl, inna Ibrahima kana ummah, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, seorang pemimpin, pemimpin ahlu tauhid. Walladhi kassaral asnam biyadihi, dan dia yang menghancurkan patung-patung dengan tangannya. Tapi ternyata dia masih takut terjerumus dalam kesyirikan, dan beliau berdoa kepada Allah, wajnubni wabaniya anna'budal asnam, ya Allah jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung, dari menyembah berhala-berhala. Ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian ketakutan beliau, baik takut atas dirinya ataupun keluarganya, jangan sampai mereka menyembah patung-patung dan menyembah apapun selain Allah Azza wa Jalla. Dan subhanallah jemaah sekalian, ketakutan para nabi dahulu itu bukan urusan yang sudah basi atau urusan yang sudah kuno. Tidak jemaah sekalian, ini masih ketakutan yang perlu ada dalam diri kita di zaman sekarang pun. Di zaman sekarang pun, karena kenyataannya yang menyembah patung itu masih banyak, yang menyembah selain Allah itu masih banyak. Patung saja yang sudah jelas-jelas enggak bisa bicara, enggak bisa ngomong apa-apa, enggak bisa memberi manfaat, bahkan mereka sendiri yang buat patung itu. Makanya Allah mengatakan, atabuduna ma tanhitun, patutkah kamu beribadah kepada makhluk yang kamu pahat sendiri? Mereka yang buat patung itu, tapi mereka jadikan sebagai sesembahan mereka. Apalagi yang menyembah orang-orang soleh, yang menyembah para nabi. Ini termasuk jumlah manusia terbanyak hari ini di muka bumi ini. Penyembah para nabi, penyembah orang soleh, dan penyembah patung-patung. Ya. Jadi ini bukan urusan yang sudah basi, urusan orang-orang di masa lampau. Sampai hari ini, banyak sekali yang masih menyembah kepada selain Allah, dan banyak yang terjerumus di dalam dosa tersebut. Dan subhanallah, mereka ketika melakukannya, melakukan dosa terbesar ini, mereka anggap sedang melakukan satu kebaikan yang besar. Ya, perbuatan yang enggak masuk akal. Tidak masuk akal orang yang akalnya masih sehat menyembah kepada selain Allah, menyembah kepada sesama makhluk, apalagi sudah jelas-jelas patung, enggak bisa apa-apa, enggak bisa menolong kita, enggak bisa mendengarkan apa yang kita minta kepadanya, tidak bisa mengabulkan, tidak punya kuasa apa-apa atas kita. Kemudian dipersekutukan dengan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang senantiasa memberikan rezeki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Tapi itulah kenyataan, itulah yang terjadi, yang bertentangan dengan akal sehat ini. Iya. Jadi ini sesuatu yang patut kita khawatirkan, selalu harus kita takutkan. Kapan kita merasa aman terjerumus dalam kesyirikan, maka saat itulah bahaya besar sedang mengancam kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, di samping kita berusaha, maka kita pun harus berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, juga beliau doakan anak keturunannya agar dijauhkan dari kesyirikan. Oleh karena itu, kata Syekh, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasannya kita selalu butuh kepada Allah. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini kecuali butuh kepada Allah. Karena tidak ada satupun kenikmatan melainkan datangnya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada satu saat pun, tidak sekejap pun kita bisa lepas dari kebutuhan terhadap Allah Azza wa Jalla. Selalu hamba butuh kepada Allah. Dan apabila Allah tidak menolong kita, maka kita tidak akan bisa beribadah kepadanya dan selamat dari kesyirikan. Inilah pertolongan yang paling kita butuhkan. Betul, kita butuh pertolongan untuk kesuksesan dunia kita. Tetapi jemaah sekalian, harus kita paham, ada yang lebih kita butuhkan, yaitu kesuksesan akhirat kita, yaitu kemampuan untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Dan Allah tegaskan kepada kita jemaah sekalian, kita enggak bisa melakukan itu tanpa pertolongan Allah. Walaula fadlu minallahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Allah tegaskan, kalau bukan karena anugerah dan rahmat dari Allah, tidak seorang pun dari kalian yang bisa melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan. Enggak seorang pun. Jadi benar-benar kita butuh pertolongan Allah. Dan inilah rahasianya kata para ulama, mengapa kita selalu baca surat Al-Fatihah di dalam solat kita. Dan setelah iyyaka na'budu disusul dengan wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kemudian disusul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa rahasianya jemaah sekalian? Karena kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Jadi apabila kita minta kepada Allah supaya ditolong dalam kehidupan duniawi kita, maka lebih penting, lebih patut untuk kita minta kepada Allah agar ditolong dalam agama kita, agar kita mampu mengamalkan agama yang mulia ini, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terutama mentauhidkannya dan selamat dari kesyirikan. Nabi saja berdoa, Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan. Maka kita lebih patut untuk takut dan berdoa kepada Allah agar terhindar dari kesyirikan. Pelajaran yang kelima kata Syekh, masyru'iyatu du'ail insan li nafsihi wa li dzurriyyatihi. Disyariatkannya seseorang berdoa untuk kebaikan dirinya dan kebaikan anak keturunannya. Inilah juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini, dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat ke-35. Nabi Ibrahim bukan saja berdoa untuk dirinya, beliau juga mendoakan untuk anak keturunannya. Maka doakanlah kebaikan untuk diri kita dan anak keturunan kita. Dan jemaah sekalian, ingatlah, doa orang tua untuk anak adalah doa yang pasti Allah kabulkan, tidak akan Allah tolak. Salasu da'awatin mustajabbatin la syakka fihinna. Kata Nabi SAW, ada tiga doa yang pasti dikabulkan, tidak ada keraguan padanya. Salah satunya kata beliau, da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Doa kebaikan atau kejelekan, dua-duanya. Hati-hati, jangan sekalipun kita pernah mendoakan kejelekan untuk anak kita. Senakal apapun dia, semarah apapun kita kepada anak kita, jangan sekali-kali mendoakan kejelekan untuk anak kita. Makanya bagus tuh kebiasaan orang Arab, kalau lagi marah dia bilang sama orang, Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, itu tanda dia lagi marah. Umumnya ya, umumnya mereka begitu. Kalau lagi marah dia bilang, Allahu yahdik, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jangan kita pikir dia lagi senang kepada kita, itu lagi marah. Ya. Jadi senakal apapun anak kita, jangan sekalipun doakan kejelekan. Doakan yang baik, karena Allah akan mengabulkan doa kita. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti. kita akan melihat kejelekan itu tertimpa padanya akibat ulah kita sendiri mendoakan jelek untuk anak kita. Maka doakanlah yang baik. Doakanlah yang baik. Walaupun sekarang anak kita nakal, kita doakan yang baik, Allah akan mengabulkan doa kita. Mungkin setelah kematian kita. Jangan putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir, yang keenam, ar-raddu 'alal juhal alladziina yaquluna la yaqa'u asy-syirku fi hadhihi al-ummah fa aminu minhu fa waqa'u fihi. Bantahan terhadap orang-orang bodoh yang mengatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat Islam, lalu mereka pun merasa aman dari kesyirikan sehingga kemudian mereka terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Jadi jemaah sekalian, inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Bahwasanya kesyirikan itu masih mungkin terjadi pada orang yang sudah beriman. Kalau enggak mungkin terjadi, mana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam harus berdoa kepada Allah minta perlindungan dari kesyirikan? Karena masih ada kemungkinan terjadi orang yang sudah beriman kemudian terjerumus di dalam dosa kesyirikan dan kekufuran. Jadi kita harus takut, harus khawatir, bermohon, berdoa kepada Allah agar kita tidak terjerumus dalam kesyirikan. Sekaligus ayat ini mengingatkan kita, kesyirikan mungkin terjadi pada umat Islam. Bahkan itulah salah satu tanda-tanda kiamat. InsyaAllah nanti akan kita bahas sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada segolongan dari umatku yang bergabung dengan orang-orang musyrik dan sekelompok umatku yang menyembah patung-patung. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ini adalah diantara tanda kiamat. Ada dua. Pertama kata Nabi SAW, yalhaq qaumun min ummati bil musyrikin, akan bergabung segolongan dari umatku dengan kaum musyrikin. Apa maknanya jemaah sekalian? Kata para ulama ada dua makna bergabung di sini. Pertama, bergabung menjadi musyrik seperti mereka. Yang kedua, bersikap wala kepada mereka. Masih muslim, tapi bersikap wala setia kepada mereka. Mendukung mereka, gabung dengan mereka. Saling dukung-mendukung antara orang muslim dengan orang kafir. Ini yang pertama. Mendukung di sini maksudnya dalam memusuhi kaum muslimin, dalam merugikan kaum muslimin. Ya. Kemudian makna mendukung di situ pun kata para ulama itu juga ada dua makna. Pertama, dia bergabung tinggal di negeri mereka. Bergabung tinggal di negeri mereka. Yang kedua, dia masih tinggal di negeri muslim tetapi cara berpikirnya, pola hidupnya, akidahnya, akhlaknya sudah enggak ada bedanya dengan mereka. Ini yang pertama jemaah sekalian, bergabung dengan orang-orang musyrik. Yang kedua yang lebih dahsyat, wa hatta ta'budu fi'amun min ummatil authan. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada sekelompok dari umatku yang menyembah berhala-berhala atau patung-patung. Jadi, ini peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau juga mengingatkan kita, latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhala juhra dabbin latabatum. Kamu akan mengikuti orang-orang sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk dalam lubang dob sekalipun kamu ikut masuk. Artinya sampai tingkatan kesyirikan dan kekafiran, ada umat Islam yang ikut-ikutan terhadap tradisi-tradisi, pemikiran-pemikiran, gaya hidup dan cara beragamanya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Maka ayat ini membantah mereka yang berpendapat atau yang mengatakan tidak akan terjadi lagi kesyirikan pada umat ini. Maka kenyataan membantah mereka. Iya. Dan dalil-dalil juga membantah mereka. Sehingga ketika mereka merasa aman dari kesyirikan, mereka pun akhirnya terjerumus di dalam kesyirikan tersebut. Iya. Jadi jemaah sekalian, wajib bagi kita untuk berhati-hati, waspada, takut. Jangan sampai diri kita dan keluarga kita serta masyarakat kita terjerumus di dalam kesyirikan. Bagaimana caranya untuk berhati-hati? Pertama sekali dimulai dengan menuntut ilmu, mempelajari akidah yang benar, mempelajari tauhid, dan mengenal kesyirikan. Itu yang pertama sekali kita lakukan. Kemudian kita amalkan dalam hidup kita. Kemudian kita semangat dalam memperjuangkannya, dalam mendakwahkannya. Harus lebih semangat jemaah sekalian dalam mendakwahkan tauhid. Sampaikan kepada kawan-kawan kita, keluarga kita, sahabat kita, apa yang sudah kita pelajari. Ya, termasuk juga kita mengajak orang ke majelis ilmu, menyebarkan info-info, kajian-kajian tentang akidah yang benar atau pelajaran tauhid. Itu juga bagian dari dakwah. Ajak keluarga kita, sahabat-sahabat kita untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu buktinya kita sayang kepada mereka, kita takut mereka terjerumus dalam kesyirikan. Jamaah sekalian, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Ustaz, yang detail membahas tauhid dan syirik ini hanya ahlus sunnah. Apakah disebabkan perbedaan dalam konsep tauhid, terkhusus tauhid uluhiyah, atau bagaimana? Pertama, ada kemungkinan perbedaan memahami hakikat tauhid uluhiyah. Iya, ada sebagian orang mengaku muslim, dia enggak ngerti tauhid uluhiyah. Padahal itu inti daripada tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Dan itulah hakikat kalimat la ilaha illallah, yang bermakna la ma'budahakun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena mereka tidak paham hakikat tauhid, itulah inti daripada tauhid, mereka kemudian memandang remeh. Dan juga mereka tidak belajar tentang ibadah, hakikat ibadah, penghambaan kepada Allah, sehingga mereka tanpa menyadari telah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Atau melihat orang yang beribadah kepada selain Allah, dia menganggap itu biasa-biasa saja, karena dia tidak tahu itu dosa yang sangat besar. Jadi perbedaan itu dikarenakan pengetahuan, ilmu. Disinilah pentingnya menuntut ilmu. Kalau orang tidak tahu ilmunya, dia tidak tahu bahayanya, tentu dia biasa-biasa saja, tidak waspada, tidak hati-hati. Iya. Dan memang jemaah sekalian, inilah keistimewaan ahlus sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Namanya juga ahlus sunnah wal jamaah, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memiliki perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid, terutama Nabi Muhammad SAW dan seluruh para Nabi dan Rasul. Dalam surat An-Nahl ayat ke-36, Allah mengabarkan kepada kita dakwahnya para Nabi dan Rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang Rasul. Setiap Rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah taghut. Itu dakwah seluruh para Nabi dan Rasul. Maka ahlu sunnah mengikuti jalan dakwah para nabi dan rasul, yaitu perhatian yang besar terhadap dakwah tauhid. Dan mungkin ada kelompok-kelompok selain ahlu sunnah yang juga punya perhatian terhadap dakwah tauhid. Tetapi kita akan lihat jelas perbedaannya. Di antaranya apa? Dari segi memprioritaskan, dari segi besarnya perhatian, dan juga dari segi kedetailan. Ini yang tidak ada pada kelompok-kelompok lain, hanya ada pada ahlu sunnah wal jamaah. Detail kalau membahas tauhid, detail membahas syirik. Salah satunya buku yang kita pelajari, buku yang begitu detail, begitu lengkap, ya, dalam membahas tauhid. Ada alasan lain jamaah sekalian, kenapa banyak kelompok yang tidak detail membahas tauhid? Karena di antara mereka tidak sedikit di antara mereka berpikir dakwah itu harus menarik, enggak boleh ada yang benci. Enggak boleh ada yang benci sama sekali. Sehingga kalau ada orang yang tidak suka, enggak mau mereka dakwahkan. Kalau ahlu sunnah enggak peduli. Orang mau suka atau tidak, kalau itu hak, harus dikatakan. Tetapi tentunya kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan hikmah. Tapi ada sebagian golongan, dakwahnya mereka memang tujuan utamanya mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Ketika dia membahas tauhid secara terperinci, banyak orang tersinggung, enggak suka. Kenapa? Karena dia pelaku syirik. Kita enggak boleh singgung kesyirikannya. Ketika kita singgung, dia mungkin tidak suka dan bahkan memusuhi kita. Jadi itu sebabnya. Dan bisa jadi sebabnya juga karena memang pemahaman yang tidak benar terhadap tauhid. Iya. Kalau orang terdekat berbuat syirik, apakah kita tetap harus membencinya? Misal orang tua atau saudara dekat yang masih berdoa di kuburan dan meminta kiai untuk menyembuhkan penyakitnya. Jemaah sekalian, selama dia masih muslim, maka kita cinta kepadanya sesuai dengan kadar keimanannya, dan kita benci kepadanya sesuai dengan kadar perbuatan dosanya. Dan tidak setiap orang muslim yang terjerumus dalam kesyirikan seperti ini langsung kita bisa vonis sebagai orang kafir. Tidak demikian. Iya. Jadi selama dia masih muslim, dia berhak untuk dicintai. Kemudian yang kedua, cinta secara tabiat itu diizinkan dalam syariat. Cinta seseorang kepada orang tuanya itu adalah tabiat. Cinta orang tua kepada anak itu adalah tabiat. Tabiat artinya sifat dasar. Sifat dasar seseorang. Maka itu diizinkan dalam syariat dengan syarat. Dengan syarat, walaupun orang kafir sekalipun itu diizinkan dalam syariat. Tapi dengan syarat, dia bukan pembenci Islam atau tidak menampakkan kebenciannya kepada Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Abu Thalib. Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajar kalau Nabi mencintainya sebagai pamannya walaupun dia kafir. Ini namanya cinta yang sifatnya tabiat. Itu diizinkan dalam syariat dengan syarat, keluarga yang kafir itu bukan termasuk orang yang memusuhi Islam. Bukan termasuk orang yang memusuhi Islam. Seperti Abu Thalib. Abu Thalib enggak memusuhi Islam, bahkan dia membantu dan menolong Islam. Tetapi jemaah sekalian, jasa besarnya terhadap Islam menjadi tidak bermanfaat karena dia tidak mau masuk Islam. Nah, bukti bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya, Nabi terus berdakwah kepadanya sampai dia mau mati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang berdakwah kepadanya. Itu bukti cintanya kepada Abu Thalib supaya dia selamat dari api neraka. Jadi, begitupun kita, kalau kita sayang saudara kita terjerumus dalam kesyirikan, maka wajib bagi kita untuk memberi nasihat kepada mereka. Wajib bagi kita untuk menyelamatkan mereka. Iya, apalagi orang tua sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus mendakwahi ibunya sampai ibunya memutuskan, saya enggak mau masuk Islam. Maka Abu Hurairah menangis mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat cintanya kepada ibunya. Dia pun menangis sedih karena ibunya yang dia cintai enggak mau masuk Islam, akan jadi penghuni neraka. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan, tidak lama jemaah sekalian, ibunya Abu Hurairah masuk Islam. Jadi ini bukti cinta yang sebenarnya. Jangan kita biarkan mereka. Saya mempunyai semacam azimat yang diberi oleh saudara saya yang bertujuan untuk menjaga saya, yang dibuat dengan doa dan zikir. Apakah yang demikian itu termasuk syirik? Iya, syirik. Tegas Nabi SAW menerangkan, Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat yang mulia Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Dan mempersekutukan Allah di sini, kata para ulama, bisa jadi syirik besar, bisa jadi pula syirik kecil. Kalau seseorang yakin jimatnya yang melindungi dia dari bahaya bukan Allah, maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau dia yakin jimat itu hanya sebab Allah yang melindunginya, maka itu adalah syirik kecil. Kalau mereka mencampurkan dengan zikir-zikir dan doa-doa, maka itu pencampuran antara hak dan batil. Jadi harus musnahkan jimat ini, bertobat darinya. Ini adalah kesyirikan. InsyaAllah juga nanti ada bab tersendiri membahas tentang ini lebih detail. Kalau melakukan acara 4 bulan, 7 bulan bagi istri yang sedang hamil, apakah termasuk syirik? Karena percaya bahwa orang yang sedang hamil harus melaksanakan 4 bulan atau 7 bulan. Termasuk syirik. Meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab adalah syirik. Kalau kita yakin dengan acara 4 bulan dan 7 bulan itu akan mendatangkan kebaikan bagi ibu hamil, maka itu namanya meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Itu adalah syirik. Kenapa syirik? Karena hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu sebagai sebab, dan hanya kepada Allah kita bergantung. Jadi kesyirikannya ada dua sisi. Ini sama persis, orang yang percaya jimat dan orang yang percaya acara 4 bulan 7 bulan ini bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Ini kesyirikan dalam sebab. Kesyirikannya dari dua sisi. Sisi yang pertama, seharusnya dia bertawakal kepada Allah, tapi hatinya sekarang terpaut kepada acara itu 4 bulan 7 bulan atau jimat itu, tidak lagi murni bertawakal kepada Allah, tapi bergantung kepada apa namanya, makhluk-makhluk itu. Iya. Dan sisi yang kedua, syirik dalam rububiyah. Yang pertama syirik dalam uluhiyah, yang kedua syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah adalah mereka meyakini benda-benda itu bisa memberikan pengaruh bukan Allah, atau bisa memberikan pengaruh padahal Allah tidak menentukannya sebagai satu sebab untuk bisa memberikan pengaruh. Iya. Hanya Allah kan yang bisa menentukan sesuatu itu sebab. Apakah sebab kemanfaatan atau sebab kemudaratan? Maka siapa yang meyakini makhluk tertentu atau benda tertentu atau waktu tertentu bisa menjadi sebab kemanfaatan padahal Allah tidak menentukannya sebagai sebab, itu adalah kesyirikan. Ya. Jadi sama dia dengan kesyirikan dalam jimat. Insyaallah taala ini akan kita bahas lebih detail di bab yang ketujuh. Kaidah memahami sebab ada di bab yang ketujuh insyaallah. Bangsa Yahudi apakah meyakini Allah sebagai Tuhan ataukah Uzair? Wallahu alam, yang jelas mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anak Allah. Berarti ayat ini menunjukkan mereka kenal Allah, tapi mereka bilang Uzair anak Allah. Apakah mereka juga mengatakan Uzair sebagai Tuhan sebagaimana orang-orang Nasrani? Wallahu alam. Yang pasti di dalam Al-Quran Allah mengatakan Uzair ibnullah. Mereka mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Jadi di sini orang-orang Yahudi sama dengan orang Nasrani. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Ini adalah kekufuran, kesyirikan dan penghinaan kepada Allah. Dan Allah benar-benar murka terhadap ucapan ini. Wa qalu takhadur rahmanu walada. Dalam surat Maryam Allah mengatakan mereka bilang Allah punya anak. Allah yang Maha Penyayang punya anak. Maka Allah tegaskan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan mereka Allah punya anak. Wa tansyakul ardu. Hampir-hampir bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda. Dan hampir-hampir pula gunung-gunung runtuh. Anda'u lirrahmani walada. Karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Jadi, kalaupun mereka tidak mengatakan dia sebagai sesembahan atau Tuhan mereka, mereka hanya mengatakan dia anak Allah, itu sudah cukup membuat mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, apalagi kekufuran mereka sangat banyak. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, kekufuran mereka itu sangat banyak dan cukup banyak yang kita bahas di sini juga insyaallah dalam kitab tauhid. Hadis yang Ustaz bawakan di awal kajian tadi diriwayatkan oleh Hudzaifah Bukankah di akhir hadis tersebut adalah, mohon koreksi jika salah, ikutilah al-jamaah dan pemimpinnya. Lalu Hudzaifah bertanya, bagaimana jika tidak ada al-jamaah dan pemimpinnya? Maka Nabi SAW bersabda, gigitlah akar pohon walaupun sampai meninggal. Apakah saat ini ada al-jamaah dan pemimpinnya? Yang manakah mereka? Apakah karena syirik Rasulullah SAW menyuruh kita gigit akar pohon? Jamaah sekalian, para ulama menerangkan, di antaranya ada pembahasan bagus di syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah atau syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Beliau melakukan penelitian, mengumpulkan semua ucapan ulama salaf dari generasi sahabat dan tabi'in tentang makna al-jamaah. Demikian pula semua dalil hadis Nabi SAW yang berbicara tentang arti al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Maka dari semua ucapan salaf tentang makna al-jamaah, kembali kepada dua makna. Yang pertama, al-jamaah yang dimaksud adalah jamaah Rasulullah SAW dan para sahabat, atau dengan kata lain, ajaran kebenaran itu sendiri. Ini bisa dipetik diantaranya dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun kamu seorang diri. Jadi gak harus banyak orang, meskipun secara bahasa jamaah itu artinya banyak orang, lebih dari satu, tapi secara syariat gak harus banyak orang. Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis, semua umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Satunya itu apa? Al-jamaah. Riwayat lain yang menafsirkan apa itu al-jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi hadis itu ada dua lafaz ini, satu disebut al-jamaah, satu ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi itu yang dimaksud dengan al-jamaah. Enggak harus orang bikin organisasi. Nah, ini kesalahpahaman yang perlu kita luruskan. Ada orang mengira al-jamaah itu bikin organisasi, kemudian masing-masing anggota dapat kartu anggota. Yang tidak punya kartu anggota berarti bukan anggota al-jamaah. Ya. Yang keluar dari organisasi itu bukan al-jamaah lagi. Dan tidak sedikit organisasi-organisasi itu yang keluar dari organisasinya, dari komunitasnya, dari kumpulannya, kemudian mereka benci kepadanya, memusuhinya, berlepas diri kepadanya. Bahkan ada yang sampai tingkat mengkafirkannya. Naudzubillah. Ini kesalahpahaman makna al-jamaah. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, dan dua-duanya harus kita amalkan, dua makna ini. Yang kedua yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah kaum muslimin. Walaupun mereka berpaham sesat, selama dia masih muslim, maka dia adalah al-jamaah. Tidak boleh kita keluar dari al-jamaah, artinya tidak boleh kita memberontak. Tidak boleh kita keluar dari ketaatan kepada pemerintah muslim dalam hal yang ma'ruf. Tidak boleh kita memberontak. Dan ini jelas sekali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir fa innahu man faraqal jama'ata shibran famata famitatun jahiliyah." Siapa yang melihat kemungkaran pada diri pemimpinnya, amirnya. Kemungkaran berarti bertentangan dengan syariat. Berarti dia enggak berhukum dengan syariat. Jelas kemungkaran. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa melihat kemungkaran pada diri pemimpinnya, falyasbir, hendaklah dia sabar. Kenapa dia harus sabar? Karena kalau dia memisahkan diri dari al-jamaah sejengkal saja, lalu dia mati, maka matinya jahiliyah. Ini kan hadis dua potongan. Pertama, perintah bersabar, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak sabar kalau pemimpinnya zalim. Yang kedua, peringatan kalau menyelisihi al-jamaah. Berarti jelas maknanya, kan jelas. Ada hubungan jelas antara bagian hadis yang pertama dan kedua. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah pemerintah. Barang siapa memisahkan diri dari pemerintah sejengkal saja, kemudian dia mati, kata Nabi SAW, maka mati jahiliyah. Itulah makna jamaah. Dan Nabi SAW mengabarkan kepada kita akan terus ada orang-orang yang berpegang teguh dengan jalan yang hak ini akan terus ada sampai hari kiamat. Iya. Di kamar kos ane tempel tulisan CCTV Allah di setiap dinding kamar ane, agar ane ingat Allah supaya enggak bikin maksiat waktu di kamar sendirian. Ya. Apakah ini termasuk syirik yang ane tempel ini? Sebaiknya dihindari. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena di situ mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Semua tulisan, ucapan dan perbuatan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk itu harus dihindari. Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan semua yang mengantar kepada syirik besar itu masuk dalam kategori syirik kecil. Iya, sepatutnya dihindari. Yang paling penting iman di dalam hati kita. Apakah kalau kita di kamar bersendirian dan di situ ada tertulis CCTV Allah kita enggak bermaksiat? Kalau kita masuk di kamar hotel enggak ada tulisan itu lalu kita bermaksiat? Iya. Jadi yang paling penting bukan itu, tapi iman di dalam hati kita. Iya. Tapi kalau kita tulis tulisan yang baik, yang tidak mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk, maka tidak mengapa. Tulis di situ, ingat Allah. Ya, kan bagus. Jangan tulis tulisan yang mengandung penyamaan antara Allah dengan makhluk. Jika terlalu mencintai orang atau manusia, apakah termasuk kesyirikan? Cinta yang ibadah itu, jemaah sekalian, adalah kecintaan yang disertai dengan pengagungan, perendahan diri dan ketaatan mutlak. Itulah cinta ibadah. Cinta yang disertai dengan pengagungan, perendahan diri dan ketaatan mutlak. Kalau seperti ini kita serahkan kepada makhluk, maka berarti kita telah mempersekutukan Allah. Contohnya kita mencintai makhluk dan kita mengagungkannya, memuliakannya seperti kita mengagungkan Allah. Dan jemaah sekalian, itu banyak terjadi pada sebagian orang, entah mereka sadari atau tidak. Mereka mencintai ulamanya, ustadznya, syekhnya, walinya, seakan-akan sama dengan kecintaan mereka kepada Allah, bahkan lebih. Iya. Dan terbukti di dalam perbuatan dan ucapan mereka. Seringkali mereka punya ketaatan mutlak kepada orang yang dia cintai. Mutlak itu artinya dia enggak peduli lagi apa yang diperintahkan oleh makhluk itu kepadanya, semua dia taat. Enggak peduli perintah itu sesuai dengan syariat Allah atau bertentangan. Itu namanya mutlak. Ketaatan seperti ini hanya boleh kita berikan kepada Allah. Hanya boleh kita berikan kepada Allah. Mutlak artinya secara mutlak kita tunduk patuh, enggak ada penentangan sedikit pun. Enggak ada pengecualian sedikit pun. Semuanya apapun yang Allah perintahkan. Nah, kalau kita jadikan makhluk karena kecintaan kita kepadanya sudah seperti ini, semua yang dia suruh kita ikut, enggak peduli itu sesuai syariat atau tidak, maka itu cinta yang syirik. Iya. Insyaallah taala ada juga bab khusus membahas tentang ini. Di bab yang kelima ada disinggung sedikit, nanti di bab yang ke-31 ada dibahas lebih khusus lagi, lebih panjang. Tapi di bab yang kelima disinggung sedikit. Di mana saya dapat kitab yang Ustaz baca terjemahan Indonesianya? Ya, mudah-mudahan didengarkan penjual buku. Ya. Banyak di toko buku, insya Allah di Senen ada. Ada beberapa saya lihat penerbitnya, diantaranya yang cukup bagus dari Pustaka As-Sunnah Makassar. Ada juga yang lain bagus, cuma saya lupa nama penerbitnya. Pada surat An-Nisa 48, Allah berfirman bahwa seluruh dosa diampuni kecuali syirik. Syirik di sini apakah termasuk dosa syirik kecil juga? Ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Apakah termasuk syirik kecil juga? Sebagian mengatakan syirik kecil tidak termasuk. Syirik kecil masuk di dalam kategori tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian lagi berpendapat syirik kecil juga tidak akan diampuni. Dan kalau kita lihat konteks ayat, maka ini pendapat yang lebih kuat. Syirik kecil juga tidak akan diampuni. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Kenapa? Karena secara lafaz menunjukkan demikian. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ini sama dengan innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Maka dia dalam bentuk nakirah, di dalam konteks penafikan. Secara bahasa tufidul umum, bermakna umum. Kalau umum berarti mencakup segala jenis kesyirikan, besar maupun kecil, apapun bentuknya. Dengan siapapun Allah dipersekutukan, enggak ada bedanya. Mau dengan setan atau dengan malaikat, enggak ada bedanya. Orang menyembah patung, menyembah nabi, enggak ada bedanya. Apakah orang menyembah berhala dan orang menyembah Nabi Isa itu berbeda? Enggak, sama. Menyembah wali, menyembah makhluk-makhluk apa namanya yang tidak hidup, sama, enggak ada bedanya. Jadi semua ini umum, termasuk yang kecil maupun yang besar. Maka umum, tidak diampuni. Termasuk yang kecil pun tidak diampuni. Karena Allah mengatakan dalam bentuk umum, sehingga enggak ada pengecualian. Akan tetapi jamaah sekalian, tetap saja berbeda antara syirik kecil dan syirik besar. Apa perbedaannya? Di antaranya, pelaku syirik kecil tidak sampai kekal di neraka. Pelaku syirik besar kekal di neraka. Jadi, walaupun tidak diampuni, maka dia tidak sampai kekal di neraka. Iya. Gimana caranya mengatasi keluarga atau orang tua dan adik yang masih syirik? Karena saya belum menemukan strategi untuk mendakwahkannya. Ya, jemaah sekalian, ini pembahasan bab yang kelima, dakwah kepada tauhid. Tapi secara garis besar, hakikat dakwah itu menyampaikan dalil. Itu hakikatnya, menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditambah dengan penjelasan para ulama, ditambah dengan pemahaman yang benar yang dijelaskan para ulama. Itu kan dakwah. Menyampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalahnya bukan nggak tahu strategi, belum hafal dalilnya. Iya. Jadi itu yang paling penting, hafalkan dalilnya. Soal strategi gampang. Yang penting strateginya adalah senangkan mereka, tunjukkan akhlak mulia, ikat hati mereka dengan apa? Dengan kebaikan kita. Itu saja strateginya. Iya. Termasuk juga strategi ajak mereka ke majelis-majelis ilmu. Iya. Kalau mereka punya satu kesyirikan, tanyakan kepada ustadznya, biar ustadznya jelaskan, mereka dengarkan. Itu juga strategi yang baik. Jadi yang paling penting adalah kita hafalkan dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, dan penjelasan-penjelasan para ulama untuk kita jelaskan. Iya. Dokter, tolong anak saya dok. Apakah perkataan ini syirik seperti yang ditayangkan di sinetron? Tidak syirik. Kenapa? Karena dia minta sesuatu kepada dokter yang mampu dilakukan oleh dokter tersebut. Kalau ini dia minta kepada orang yang sudah mati, maka syirik. Maka itu adalah syirik. Atau dia minta kepada dokter, tetapi seperti dia berdoa kepada Allah. Misalkan dia habis sholat, dokternya di tempat praktek, dia di masjid. Dokter, tolong obati anak saya. Maka itu adalah syirik. Ya. Dan syirik itu kalau dia minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah. Contohnya dia minta diturunkan hujan. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah. Atau dia minta dikaruniakan seorang anak. Tidak ada yang bisa memberikannya kecuali Allah. Iya. Jadi kalau sekedar minta tolong kepada dokter, minta tolong keahliannya untuk mengobati, maka itu bukan syirik. Selama dia meyakini Allah yang menyembuhkan, dokter hanya sebab. Jadi bukan syirik. Tapi kalau dia yakin bukan Allah yang menyembuhkan melainkan dokter, maka itu syirik. Karena hanya Allah yang menyembuhkan. Anta syafi la syifa'a illa syifa'uka. Kata Nabi SAW, ya Allah, engkau lah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Iya. Jadi kalau kita yakin dokter yang menyembuhkan dan bukan Allah, maka itu adalah syirik. Kemudian kalau kita sudah yakin Allah yang menyembuhkan dan dokter hanyalah sebab, tapi hati kita bukan bergantung kepada Allah namun bergantung kepada dokter, maka itu juga syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Kalau hati kita bergantung kepada dokter, tidak bergantung kepada Allah. Ini akan kita bahas lebih detail di bab tawakal. Iya. Bagaimana cara menasihati orang yang masih menggunakan sesaji? Karena di kampung ana masih mengikuti nenek moyang. Ana pernah menasihati namun selalu diabaikan. Sampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya kalau sesajinya itu pakai apa namanya, sembelihan, sampaikan dalil. Sembelih itu ibadah. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembeli untuk selain Allah. Dan jemaah sekalian, yang upacara sesaji ini sebenarnya kesyirikannya banyak sekali, berlapis-lapis. Ketika mereka meyakini persembahan sesaji itu kepada satu makhluk yang menguasai tempat itu sudah syirik. Kemudian mereka juga yakin makhluk itu bisa menolong mereka dari mara bahaya, itu juga syirik. Ya, jelaskan kepada mereka, hanya Allah yang menguasai alam ini, hanya Allah yang bisa menolong kita. Ya, sampaikan. Dan tugas kita hanyalah menyampaikan. Dia terima atau tidak, itu urusan Allah. Allah yang memberikan hidayah. Tetap sampaikan terus. Sampai kapan? Sampai dia duluan mati atau kita duluan mati. Ya, seperti yang dilakukan Nabi SAW kepada Abu Thalib. Abu Thalib sudah mau mati, Nabi SAW masih mendakwahinya. Ya. Saya mahasiswi arsitektur, diberikan tugas untuk revitalisasi. Apa artinya nih? Revitalisasi kawasan di daerah Jakarta Utara. Sedangkan terdapat masjid yang diistilahkan Masjid Keramat, yang di dalamnya terdapat kuburan seorang habib yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk minta berkah pada kuburan tersebut. Apa hukumnya jika masjid itu dipertahankan? Karena berasumsi masjid itu peninggalan sejarah. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW melarang keras mengubur di masjid atau membangun kubur di masjid. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, "Laknatullahi 'alal Yahudi wan Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabi mereka, dalam riwayat yang lain kuburan orang soleh mereka, sebagai tempat-tempat ibadah. Ini sama, dijadikan tempat ibadah tanpa bangunan atau ada bangunan, sama, dilaknat mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim juga dari Ummul Mukminin, ketika Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan tentang sebuah gereja yang beliau lihat di negeri Habasyah. Dan di gereja itu ada kuburan-kuburan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaika idza mata fihi rajul salih awil abdu salih banau ala qabrihi masjida." Mereka itu orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Apabila mati orang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan bangun di kuburnya itu tempat ibadah. Summa sawwaru fihi tilka suwar. Kemudian mereka tambahkan dengan gambar-gambarnya. Ulaika syirarul khalqi indallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Cukuplah hadis ini sebagai jawaban. Iya. Dan juga ini insyaallah ada pembahasan lebih detail. Semua jawabannya seperti itu ya. Karena kalau dibahas sampai habis enggak selesai ini. Bagaimana jika kita berdoa kepada Allah atas perlindungan terhadap dosa syirik, tapi kita juga berdoa atas kesuksesan dunia? Boleh, semuanya kita doakan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, semuanya, apapun kebutuhan kita, minta kepada Allah, dan Allah makin cinta kepada kita kalau kita minta kepadanya. Bahkan Allah murka kalau kita enggak minta kepadanya. Man lam yas'alillah yaqdhab 'alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Beda dengan minta kepada makhluk. Sekali minta, dua kali, dia masih senang. Lama-lama dia marah kepada kita, bosan dimintai. Allah tidak. Allah maha baik. Allah maha mengabulkan doa. Allah pun berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Dulu para sahabat, garam pun mereka minta kepada Allah. Garam pun mereka minta kepada Allah, tidak sedikit pun mereka minta kepada makhluk. Itu sifat para sahabat. Nabi SAW bersabda, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Sampai-sampai para sahabat dulu garam pun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit pun mereka minta kepada makhluk. Walaupun itu makhluk bisa ngasih, tapi mereka tidak lakukan. Subhanallah, itu para sahabat. Minta kesuksesan akhirat, minta kesuksesan dunia. Tetapi yang harus lebih banyak kita minta, lebih sering kita minta, kesuksesan akhirat. Adakah amalan-amalan yang dapat dilakukan seseorang untuk mendapat kehendak Allah? Maksudnya kehendak Allah sesuai dengan harapan kita. Semua amal soleh. Semua amal soleh. Orang yang makin dekat kepada Allah, kata Allah, wala in sa'alani la'utiyannahu, wala in ista'adhani la'uidhannahu. Tentang orang yang sudah menjadi wali Allah. Kenapa dia jadi wali Allah? Dia menjalankan perintah yang wajib, dia tambah yang sunnah. Maka Allah mengatakan di akhir hadis, hadis qudsi, kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jadi itu kunci mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Dan ini logis jemaah sekalian, seperti yang kita hadapi dalam hidup kita. Orang makin dekat dengan kita, apa kita minta kepadanya, dia kasih. Sama dengan Allah Azza wa Jalla, makin kita dekat kepadanya, apapun kita minta, Allah akan berikan. Apa hukumnya menggunakan ayat Quran untuk menarik hati seseorang? Ya. Apakah itu salah satu syirik? Bukan syirik, tapi bid'ah, mengada-ada dalam agama. Tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada ayat khusus yang kita baca untuk menarik hati seseorang, wallahu alam. Ya. Tapi berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah, ya Allah, jadikan dia istri saya. Ya. Doakan. Ustaz tadi dikatakan bahwa wajib bagi kita untuk mempertahankan tauhid dengan segenap daya dan upaya yang kita miliki, bahkan dengan darah dan nyawa sekalipun. Lalu ada pula hadis yang mengatakan bahwa tidak mengapa kita mengatakan kalimat kufur atau kekafiran dalam keadaan hati kita tetap tenang dalam keimanan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana memahami atau memadukan kedua hadis tersebut? Apakah kita memilih mengucapkan perkataan kekafiran dalam keadaan kita dipaksa, sementara hati kita tetap tenang dalam keimanan? Atau kita tetap tidak mau mengucapkan kalimat kufur tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Itu ayat Quran dalam surat An-Nahl. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Bagaimana mengumpulkan atau memadukan ayat ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu mempersekutukan Allah meskipun kamu dibunuh, dipaksa dengan ancaman bunuh atau sudah dilakukan pembunuhan dengan cara dipenggal-penggal atau dibakar. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Artinya, jangan berbuat syirik lahir dan batin. Yang boleh itu, yang diberikan keringanan, dia hanya syirik secara lahir, batinnya tidak. Iya kan? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Jadi, secara zahir dia menuruti paksaan mereka, mengucapkan ucapan syirik, tapi hatinya menolak. Kalau hatinya menerima, maka dia kafir. Walaupun dengan alasan dipaksa. Iya. Itu pun kalau dia mau bersabar walaupun sampai mati juga boleh, bahkan bisa jadi lebih afdol. Hanya saja ulama ada rincian, mana yang lebih afdol? Orang yang dipaksa melakukan kesyirikan dan kekufuran, paksa ini beneran dipaksa ya. Artinya dia enggak bisa melawan, dan kalau dia melawan, maka ada bahaya besar yang akan menimpanya. Ya, seperti hilang anggota tubuh, apalagi hilang nyawa. Mana yang lebih afdol? Dia tetap sabar walaupun sampai mati, ataukah dia ikuti paksaan mereka, tapi hatinya menolak? Kalau dia ikuti paksaan dan hatinya juga mengikuti, maka dia kafir. Tapi dia boleh menyepakati secara lahir, namun hatinya menolak. Tapi mana yang lebih afdal? Sabar walaupun sampai mati, ataukah menyepakati secara zahir dan hati menolak? Kata para ulama, tergantung. Kalau dia banyak manfaat kepada Islam, dia seorang dermawan misalkan, atau pejuang Islam, lebih baik dia hidup. Tetapi kalau rasanya sudah kurang manfaat, lebih baik mati. Ya. Matinya mati syahid. Dia dipaksa untuk melakukan kekafiran, dan dia sabar, walaupun mati, matinya mati syahid. Ya. Daripada hidup enggak jelas. Ya. Lebih baik mati syahid. Ya. Tetapi ada satu kondisi wajib dia sabar, yaitu apabila dia menyepakati mereka secara zahir, orang lain akan ikutan kepada dia. Artinya dia bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan. Orang lain mengira dia setuju dengan kesyirikan dan mereka ikut, padahal mereka enggak tahu, hatinya menolak. Maka dia wajib bertahan walaupun sampai mati. Itu termasuk jihad. Itulah yang dilakukan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kalau beliau mengatakan Al-Quran